50 languages. 26. 26. Di alam. Apakah kamu melihat menara di sana? Apakah kamu melihat gunung di sana? Apakah kamu melihat desa di sana? Apakah kamu melihat sungai di sana? Apakah kamu melihat jembatan di sana? Apakah kamu melihat danau di sana? Saya menyukai burung yang itu. Saya menyukai pohon yang itu. Saya menyukai batu yang ini. Saya menyukai taman yang itu. Saya menyukai kebun yang itu. Saya menyukai bunga yang ini. Saya rasa itu cantik. Saya rasa itu menarik. Saya rasa itu sangat bagus. Saya rasa itu jelek. Saya rasa itu membosankan. Saya rasa itu buruk sekali.